Diana, juga ada desain syuting, ada Perdana Rekod Surabaya. Terima kasih. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Siska Valentina New Palace. biasa sekali semangatnya Prestik Community. Oke, selamat siang.